Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Dari suaranya, pendengar tahu tidak apa jenis alat musik tadi? Jangan salah, alunan nada tersebut berasal dari barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti panci, botol, koran, tong sampah, dan masih banyak lagi. Jenis alat musik tersebut ialah perkusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkusi memiliki arti ketukan. Sementara, instrumen perkusi sendiri merupakan benda apapun yang dapat menghasilkan suara, baik karena dipukul, dikocok, digosok, atau dengan cara apapun, sehingga menghasilkan bunyi. Tatalu merupakan grup perkusi asal Bandung yang memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media ekspresinya. Grup perkusi yang digawangi Dedi Firmansyah dan 8 temannya ini memilih nama Tatalu karena diambil dari kata tata atau menata dan luhung atau luhur. Jadi, grup musik ini selalu menata kebudayaan asli lewat instrumen musik yang digunakan. Di Bandung, tahun 99, dulunya mahasiswa seni musik, jurusan perkusi semua, ya komunitas pukul-pukulan gitulah. Pada awalnya, mereka memang tidak langsung menggunakan barang bekas sebagai alat musik. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa barang bekas memiliki karakter nada yang lebih kaya dibanding alat musik modern. Memang tidak mudah, jika ingin menghasilkan alunan musik yang berkualitas, kita harus mengetahui karakter nada terlebih dahulu. Pada awalnya, mereka memang tidak langsung menggunakan barang bekas sebagai alat musik. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa barang bekas memiliki karakter nada yang lebih kaya dibanding alat musik modern. Memang tidak mudah, jika ingin menghasilkan alunan musik yang berkualitas, kita harus mengetahui karakter nada dari barang bekas yang akan digunakan. Mengikuti karakter yang sudah ada. Jadi istilahnya kita mendominasi karakter. Jadi, kalau misalnya yang low, karakternya ini. Kalau yang mid karakter, barangnya ini. Kalau yang high karakter, barangnya ini. Hampir semua ada. Malah ada sound yang nggak ada di alat-alat yang modern seperti itu. Pokoknya ya lebih kaya lah. Dari komposisi nada tersebut, Tatalu dapat menciptakan musik-musik sesuai ciri khasnya. Mereka selalu menciptakan lagu yang memiliki pesan, sampah adalah sahabat. Pasti ada pesan ya, yang pesannya kalau dari Tatalu itu lebih ke sampah adalah sahabat seperti itu. Jadi istilahnya campaign lah. Sampah adalah sahabatnya. Intinya gini, kita mau mempergunakan sampah. Kalau kita sampah itu kita perlakukan sebagai sahabat, tapi imbasnya akan baik juga ke kita. Kalau si sampah itu kita perlakukan sebagai musuh, pasti imbasnya juga pasti jadi musuh. Pasti banjir lah, apalah, penyakit lah. Jadi istilahnya barang apapun kita perlakukan dengan baik, kita perlakukan dimanfaatin yang lebih baik, itu bakal lebih bermanfaat seperti itu. Nah, pendengar, kreatif bukan? Barang-barang yang dianggap tidak berguna bagi orang lain dapat disulap menjadi penghasil nada yang tidak kalah dengan alat musik sesungguhnya. Anda siap untuk mencoba? Cukup kumpulkan barang bekas di sekitar Anda dan kenali karakter nadanya. Kini Anda pun bisa merubah sampah menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio Unpad Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.